Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan tulisan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, masih dalam poin bahwasannya para pakar ilmu kalam mencela ilmu kalam. Qala wa kadzalika qala Syekh Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Karim Asy-Syahrastani innahu lam yajid 'indal falasifati wal mutakallimina illa al-hayrata wan nadam. Demikian juga yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, bahwa beliau tidak mendapatkan pada kalangan filsafat dan ahli ilmu kalam kecuali kebingungan dan penyesalan. Haitsu qal, di mana Asy-Syahrastani rahimahullahu mengatakan, la'amri laqad tuftul ma'ahida kullaha وسيرتُ طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. Nah, duhai, aku sungguh telah berkeliling di ma'had-ma'had itu, sekolah-sekolahan yang diajarkan padanya ilmu kalam. Wasayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi, dan aku jalankan pandanganku di antara rambu-rambu sekolahan tersebut, yakni berbagai macam markas-markas ilmu telah dilihat oleh beliau. Falam ara, maka aku tidak melihat, illa wadi'an kaffana kaffa ha'irin, kecuali ya, aku tidak melihat kecuali orang yang meletakkan tangannya pada dagunya, menunjukkan bahwa dia orang yang bingung. Ya, bertumbuh di dagunya, au qari'an sinna nadimi, atau dia mengetuk giginya karena menyesal. Nah, ini saya tidak lihat kecuali orang yang bingung atau yang menyesal dengan ungkapan-ungkapan bahasa tubuhnya. Nah, itulah yang beliau lihat dari orang-orang al-falasifah dan ahlul kalam. Wa kadzalika qala Abul Ma'ali al-Juwayni, demikian juga dikatakan oleh Abul Ma'ali al-Juwayni rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ashabana, la tashtaghilu bil kalam, falau araftu anna al-kalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi. Wahai teman-temanku, janganlah kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Kalau seandainya aku tahu bahwasannya ilmu kalam itu mengantarkanku kepada apa yang telah dia antarkan, maka aku tidak akan menyibukkan diri dengannya. Ya, kalau seandainya aku tahu bahwa ilmu kalam mengantarkan kepada kebingungan dan penyesalan, maka aku tidak akan pernah menyibukkan diri dengannya. Wa qala inda mauti, Abul Ma'ali al-Juwayni mengatakan ketika akan mati, laqad khuttul bahra al-khidam wa khallaitu ahla al-islami wa ulumahum wa dakhaltu fil ladhi nahawni anhu wal ana fa illam yatadarakni rabbi bi rahmatihi fal wailu libni al-Juwayni. Waha ana dha amutu ala aqidati ummi au qala ala aqidati ajaizi Naisabur. Ketika akan mati, Al-Juwayni mengatakan, sungguh aku telah arungi lautan yang dalam, yakni dari ilmu kalam, banyaknya pembahasan-pembahasan, sulitnya dan sebagainya, itu seperti lautan yang dalam dengan ombaknya yang besar. Wa khallaitu ahlal islami wa ulumahum, dan aku tinggalkan kaum muslimin dan ilmu-ilmu mereka. Ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu kalam bukan dari ilmu kaum muslimin, bukan dari ilmu ahli Islam. Wa dakhaltu fil ladzina hauni anhu, dan aku masuk ke dalam apa yang mereka larang aku darinya. Wal an, dan sekarang, illam yatadarakni rabbi bi rahmati, kalau Allah tidak menyelimutkanku kepadaku rahmatnya, maka celakalah Ibnul Juwayni. Ha anadha amutu ala aqidati ummi, ini aku sekarang mati di atas akidah ibuku. Akidah seorang ibu, akidah yang tidak tahu berbantah-bantahan, hanya mendengar apa yang dikatakan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awqala ala aqidati ajaiz naisabur, atau Juwayni ini mengatakan dengan lafaz, aku mati di atas akidah ibu-ibu tua dari kota Naisabur. Kembali kepada akidah ya, akidah ibu. Qala wa kadzalika qala Syamsuddin Al-Khasrusyahi wa kana min ajalli talamidati Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Syamsuddin Al-Khasrusyahi yang termasuk murid terkenal, murid-murid paling menonjol dari murid-murid Fakhruddin Ar-Razi, dia mengatakan li ba'dil fudala, kepada orang-orang yang fadil, wa qad dakhala alaihi yawman, dan orang-orang tersebut ya, sebagian ulama itu masuk bertamu kepadanya, maka Syamsuddin mengatakan ma ta'taqid, apa yang kamu yakini, apa akidahmu? Qala, alim tersebut mengatakan ma ya'taqiduhul muslimun, aku meyakini sebagaimana akidah kaum muslimin. Nah, faqala wa anta munsharihus sadri lidzalika mustayqinun bihi. Naam. Dan apakah kamu lapang dadamu dengan akidah itu serta yakin dengannya? Faqala na'am. Maka fadil tersebut, orang alim itu mengatakan iya. Maka Al-Khasrusyahi mengatakan usykurillaha ala hadhihi ni'mah. Bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Naam. Bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Yani memiliki akidah yang naam mudah, memiliki akidah kaum muslimin, tidak usah berbelit-belit mengikuti ilmu kalam. Naam, Al-Khasrusyahi kemudian mengatakan lakinni wallahi ma adri ma a'taqid. Wallahi ma adri ma a'taqid, wallahi ma adri ma a'taqid. Akan tapi saya, demi Allah saya tidak tahu apa yang harus saya yakini. Demi Allah aku tidak tahu apa yang harus saya yakini. Demi Allah aku tidak tahu apa yang harus saya yakini. Wabaka hatta khadalla lihyatuhu. Kemudian Al-Khasrusyahi itu menangis sampai basah cambangnya, jenggotnya. Naam, ya. Ushkurillah ala hadhihi ni'mah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Maka ya, demikian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita memiliki akidah yang benar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak mengikuti ilmu kalam, tidak mempelajarinya. Naam. Wal ibni Abil Hadid Al-Fadil Al-Mashhur bil Iraq. Naam. Kemudian Abul Ja'abul Hadid Al-Fadil yang terkenal dengan Al-Iraq. Naam. Atau yang terkenal di negeri Irak, dia mengatakan, "Fika ya ughlutatal fikri, hara amri wa anqada umri." سافرت فيك الأقول فما ربحت إلا أذى السفر إلى أذى السفر. نعم. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. Kepadamu wahai permasalahan sulit dalam pikiran, yaitu filsafat, ilmu filsafat. Hara amri, urusanku jadi bingung. Wangqada umri, umurku habis. Safarat fikal uqul, akal telah pergi kepadamu, semua kemampuan akal dikerahkan untuk menguasai ilmu tersebut. Fama rabihat illa adhas safari, tidak beruntung, tidak mendapatkan hasil kecuali adhas safar, gangguan perjalanan, letih, capek, kotor dan sebagainya. 6. Falihallahul ula za'amu. 6. Demi Allah mereka mengira, ya, bahwa engkaulah yang terkenal dengan nazar, orang yang cerdas, yakni orang yang mempelajari ilmu filsafat. Mereka mengatakan bahwa orang itu orang yang cerdas, pandai berpikir, ya, mufakir dan sebagainya. Kalau lakop, ya, orang-orang sekarang. Kadzabu, mereka itu semua berdusta. Innal ladzi dzakaru, sesungguhnya apa yang mereka sebutkan, kharijun an quwwatil bashar, yang mereka sebutkan itu keluar dari kemampuan manusia. Wa qala al-khunji 'inda mautihi, al-khunji juga termasuk pakar dalam ilmu filsafat, dia mengatakan ketika mati, ma 'araftu mimma hassaltuhu syai'an siwa anna al-mumkina yaftakhiru ila al-murajjihi thumma al-iftiqaru wasfun salbiyyun amutu wa ma 'araftu syai'a. Al-Khunji mengatakan ketika mati, ya, aku tidak tahu dari apa yang saya telah pelajari selama ini kecuali bahwasannya sesuatu yang memungkinkan itu membutuhkan kepada penguat, kemudian membutuhkan itu merupakan sifat negatif. Aku mati dalam keadaan tidak tahu sesuatu. Inilah kebingungan mereka. Naam, ya. Wa qala akhar, yang lainnya mengatakan, attaji'u ala firasyi wa adha'ul milhafata ala wajhi wa uqabilu baina hujjati haula'i wa haula'i hatta yatlu' al-fajr wa lam yatarajjah indi minha syai'. Aku di malam hari tidur terlentang, ya, berbaring di atas ranjangku, kemudian aku menyelimuti wajahku dengan selimut namun tidak bisa tidur. Dia kemudian menyibukkan diri membandingkan dalil-dalil alasan-alasan kelompok ini dengan alasan yang dengan kelompok lain sampai terbit fajar, dalam keadaan tidak mendapatkan hasil. Siapa yang lebih rajih, siapa yang lebih kuat pendapatnya? Kasihan, ya. Nah, malam semestinya tidur enak, ya, dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut, tidur bermimpi indah mungkin, ya, sepertiga malam terakhir atau satu jam sebelum subuh bangun, salat malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, menenangkan hati. Ahli kalam ini tidak tidur, seolah-olah tidur tapi dia mungkin mengelabuhi istrinya yang di sampingnya atau siapa, ya, dia masih memikirkan pendapat-pendapat, bantahan-bantahan yang ada pada ilmu kalam sampai terbit fajar. Na'udzubillah. Baik, sampai akhirnya Syarih Ath-Thahawiyah Ibnu Abil Izzil Hanafi mengatakan, "Wa tajidu ahada haula'i indal mauti yarji'u ila madhhabil ajaizi fayuqirru bima aqarru bihi." Engkau dapati salah satu dari mereka, pakar-pakar filsafat itu, ketika mati, ketika dia akan mati, kembali rujuk kepada akidah ibu-ibu. Fayuqirru bima aqarru bihi, maka dia meyakini apa yang mereka yakini. Wa yu'ridu an tilka daqa'iqi al-mukhalifati lidzalik, dan dia berpaling menjauh, menyampingkan, nah, pembahasan-pembahasan detail yang menyelisihi akidah para ibu tersebut. Allati kana yaqta'u biha thumma tabayyana lahu fasaduha, yang tadinya sebelum itu dia bisa mengatakan ini adalah yang pasti, akal-akal, dalil-dalil akli yang pasti, kemudian jelas bagi mereka jeleknya pendapat itu, aw lam yatabayyan sihhatuha, atau tidak jelas kebenaran akal mereka. Fayakununa fi nihayatihim idza salimu minal adzab bimanzilati atba'i ahli al-ilmi minas sibyani wan nisa'i wal a'rab, sehingga di akhirnya, di akhir, ya, perjalanan mereka nanti kalau di akhirat, kalau seandainya mereka selamat dari azab Allah, mereka itu akan sama dengan para pengikut ulama dari kalangan anak-anak kecil, kalangan wanita dan orang-orang badui. Nah, ini tidak berguna apa yang mereka telah pelajari meskipun sampai ya S3 misalnya dalam filsafat. Nah, padahal tidak bisa masuk ke situ kecuali orang-orang yang cerdas. Kecerdasan yang tidak berguna, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, wa kana Abu Muhammad Al-Juwayni walidu Imam Al-Haramain fi hiratin wa tirabin fi sifatillah azza wa jalla. Tadinya juga Abu Muhammad Al-Juwayni, bapaknya Al-Juwayni yang merupakan Imamul Haramain, dalam keadaan bingung, goncang dalam masalah sifat-sifat Allah. Thumma sara ila madhhabis salaf, kemudian nam dia kembali ke madhab para salafus salih dan mengarang salah satu risalah sebagai nasihat. Nam ya, sebagai nasihat bagi sebagian gurunya dari kalangan orang-orang Asy'ariyah. Dan itu dicetak juga termasuk dalam kumpulan Ar-Rasail Al-Muniriyah. Nah, Majmu'ah Ar-Rasail Al-Muniriyah, kumpulan akidah dari beberapa ulama. Ini disebutkan jilid 1 halaman 174-187. Nah, kalau saya yang punya cuma jilid 2-nya. Nah, jilid 1 tidak punya. Karena itu ya dulu dibagi ya cuma seperti itu. Nah, baik. Jadi, nah, ya, demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala tentang penyesalan orang-orang Ahlul Kalam. Dan memang demikian ya, kita pun juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah membimbing kita kepada akidah yang benar, tidak mengikuti Ahlul Kalam. Baik. Poin ke-8 yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau beri judul hal sahihun anna aktharal muslimina fi hadzal asri asy'irah. Apakah benar kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin di zaman ini adalah orang-orang Asy'ariyah? Kalimat itu sering ya sekali terlontar. Nah, apakah benar mayoritas kaum muslimin di zaman ini adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah? Syekh Abdul Muhsin mengatakan al-Asy'ariyatu humul muntasibuna ila Abil Hasan al-Asy'ari wa huwa Ali ibn Ismail al-mutawaffa sanata 330 min al-Hijrati rahimahullah. Yang dikatakan Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah adalah mereka yang menisbatkan diri mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang nama beliau itu Ali bin Ismail. Ya, Ali bin Ismail Abul Hasan Al-Asy'ari, yang beliau meninggal pada tahun 330 Hijriah. Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal tahun 330 Hijriah rahimahullah, semoga Allah taala merahmatinya. Wa qad marra fil aqidati bi thalathati atwar, dan beliau telah melewati 3 fase, 3 marhalah, 3 tahapan dalam akidah. Nah, kana ala madhhabil mu'tazilah thumma fi tawrin bainal i'tizali was sunnah يثبت بعض الصفات ويؤول أكثرها ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari telah melewati 3 fase dalam akidah, yaitu yang pertama beliau mengikuti madhab Mu'tazilah. Nah, bertumbuh kepada akal yang dalam masalah nama dan sifat orang-orang Mu'tazilah hanya meyakini nama-nama Allah, tidak meyakini sifat-sifat Allah. Ini orang Mu'tazilah. Sehingga mereka mengatakan alimun bila ilmin, Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mengetahui, tapi tidak bisa dikatakan memiliki sifat ilmu. Sami'un bila sam'in, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha mendengar, memiliki nama yang maha mendengar, Allah yang maha pendengar, yang maha mendengar, namun tidak ya dikatakan Allah memiliki sifat mendengar. Itu mendengar tanpa pendengaran, mengetahui tanpa ilmu. Nah, itu mazhab orang-orang Mu'tazilah. Jadi semua dari sifat-sifat Allah ya mereka tidak meyakininya. Hanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja. Tsumma fi tawrin bainal i'tizali was sunnah. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, berada dalam fase, berada dalam masa antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Nah, ya sebagian mengatakan beliau mengikuti Ibnu Kullab dalam hal itu, yang kemudian juga punya madhab pendapat yang sering disebut ya dengan Kullabiyah. Di situ, di fase kedua ini, Abul Hasan Al-Asy'ari yusbitu ba'dha sifat, menetapkan sebagian sifat, wa yu'awwilu aktsaraha, dan mentakwilkan kebanyakannya. Naam. Tsumma intaha amruhu ila i'tiqadi ma kana 'alaihi salaful ummah. Kemudian terakhirnya beliau kembali kepada akidah salaful ummah. Ya, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idz abana 'an dzalika fi kitabihil ibanah. Ya, karena ya kita tahu seperti ini karena beliau telah menjelaskan hal itu dalam kitabnya Al-Ibanah. Ya, Al-Ibanah 'an syari'atil firqatin najiyah. Kitabnya Al-Ibanah masyhur, terkenal, ya. Tipis. Nah. Baik. Alladhi huwa min akhir kutubihi aw akhiriha. Yang mana kitab Al-Ibanah itu adalah buku karya yang terakhir-terakhir atau paling akhir. Fabayyana annahu fil i'tiqadi ala ma kana 'alaihi imamu ahli sunnah al-imamu Ahmad ibn Hanbalin rahimahullahu ta'ala wa ghairuhu min ahli sunnah. Maka dalam kitab itu beliau menjelaskan bahwasannya beliau memegangi akidah Imam Ahli Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya dari para ulama Ahli Sunnah. Wahuwa, yaitu isbatu kulli ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was-sifat. Yaitu nah menetapkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was-sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Alama yaliqu billah, yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ya kebesaran Allah. Min ghairi takyifin, tanpa meyakini kaifiyahnya, hakikatnya, au tamthil, tanpa menyerupakan, wa min ghairi tahrifin wala au ta'wil, tanpa membelokkan dan mentakwilkannya. Kama qala Allahu azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, taib, semoga ya, coba saya tanya dulu biar tak ngantuk ini, banyak yang ngantuk ini. Nah, yang di depan, paling depan, ya amin. Apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah? Apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat? Kelompok Mu'tazilah meniadakan atau tidak meyakini semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya meyakini apa? Asma, nama-nama. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semuanya. Ya, dari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Kullabiyah atau Asy'ariyah? Apa perbedaannya? Ya, Ustaz Dwi Arifianto. Apa perbedaannya tadi? Perbedaannya dari orangnya Ali bin Hasan, Ali bin Ismail Abul Hasan al-Ash'ari. Perbedaannya dalam masalah asma wa sifat apa antara Ahlus Sunnah dengan Ash'ariyah? Kalau orang Ash'ariyah meyakini menetapkan sebagian sifat saja dan mentakwilkan kebanyakannya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semuanya, tidak mentakwilkannya. Baik. Yang di belakang. Ustaz Ihsan ada di belakang itu kayaknya. Ya. Tahun berapa Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal? Tahun berapa Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal? Tahun berapa? 330 Hijriah. Berapa tahun terpautnya dengan meninggalnya Ibnu Jarir At-Tabari? Tadi enggak disampaikan. Ibnu Jarir At-Tabari meninggal sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari. Berapa tahun terpautnya? Kalau Abu Ibnu Jarir meninggal tahun 310. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Taib, ya. Jadi itu tadi tiga fase yang dialami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala dalam masalah Al-Aqidah. Dalam masalah Al-Aqidah. Yang pertama apa? Mu'tazilah. Kemudian Kullabiyah atau yang sekarang menjadi Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga kembali kepada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam kitab apa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan akidah Ahlus Sunnahnya tadi? Pak Mustafa. Dalam kitab Al-Ibanah An Syari'atil Firqatin Najiyah. Baik. Kita lanjutkan. Wal asyairatu baquna ala madhhabihi alladhi kana alayhi qabla al-intiqali ila madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Dan orang-orang Asy'ariyah yang ada sekarang, mereka masih ada memegangi masih tetap memegangi madhab Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau berpindah menuju akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang Asy'ariyah yang ada sekarang itu kalau mereka mengatakan atau menisbatkan diri mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka itu masih berada mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase keberapa? Keduanya. Wa qad istahara 'inda ba'dhin nasi maqulatun anna al-asy'irata fi hadzal 'asri yumathiluna 95% min al-muslimin. Dan telah terkenal perkataan dari sebagian orang. Bahwasannya Asy'ariyah, orang-orang yang berakidah bermadhab Asy'ari, itu Nah, mereka sekarang ini mewujudkan, nah ini jumlahnya 95% dari kaum muslimin. Nah, ya, kita pun di Indonesia, ya, demikian. Ya, sering menyatakan atau mendengar pernyataan kebanyakan orang Indonesia orang akidahnya Asy'ariyah. Wa hadhihi al-maqulatu ghairu sahihatin min wujuh. Dan pernyataan seperti ini menurut Syekh Abdul Muhsin itu tidak benar dari beberapa sisi. Naam, ya. Dari beberapa sisi. Yang pertama, kata beliau, al-awwal anna itsbata mithla hadhihi an-nisbati innama yakunu bi ihsa'in daqiqin yuaddi ila dhalik wa huwa ghairu hasilin wa hiya mujarradu da'wa. Yang pertama, bahwasannya menetapkan jumlah seperti ini, persentase seperti ini, itu hanya bisa didapatkan dengan penghitungan yang detail. Nah, dengan pencacahan yang detail. Apa istilahnya? Sensus, ya. Di sensus, di data, akidahmu apa? Akidahmu apa? Ditanya orang satu per satu. Nah, ya. Wa huwa ghairu hasil, dan itu tidak pernah ada. Itu hanya semata-mata pengakuan. Ini yang pertama. Yang kedua, atsani annahu law sulima annahum bihadhihi nisbati fa innal kasrata la tadullu ala salamati wa sihhatil aqidah. Naam. Yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin bahwasannya kalau diterima pernyataan itu, bahwasannya memang jumlah persentase orang-orang Asy'ariyah segitu banyak, 95%. Berarti dari setiap 100 itu 95 orang yang memiliki akidah Asy'ariyah. 5-nya tidak tahu itu. Ya. 5-nya mungkin satunya Salafi, ya. Duanya mengikuti Muhammad Abduh, ya. Dua lagi mengikuti Harun Nasution. Ya. Duanya lagi, ya, ikut Rafsanjani mungkin. Nah. Ya. Kalau seandainya diterima, ya, persentase ini, maka kebanyakan, banyaknya jumlah mereka itu tidak menunjukkan kebenaran akidah. Bali salamatu wa sihhatul mu'taqadi innama tahsulu bittiba'i ma kana alaihi salafu hadhil ummah min as-sahabati wa man sara ala nahjihim. Bahkan kebenaran dan keselamatan akidah itu didapat dengan mengikuti akidah yang telah dipegangi oleh para pendahulu umat ini, baik dari para sahabat dan setelahnya yang mengikuti jalan mereka. Walaisat bittiba'i mu'taqidin tuwaffa yang tuwaffiya sahibuhu tawaffa sahibuhu atau tuwaffiya sahibuhu fil qarnir rabi' wa qad raja'a anhu. Yang kebenaran akidah itu bukanlah mengikuti keyakinan seseorang yang mati di abad keempat, dan bahkan yang bersangkutan YBS, ya, yang bersangkutan beliaunya sudah rujuk darinya. Walaysa minal ma'quli an yuhjaba haqqun 'anil sahabati wat tabi'ina wa atba'ihim thumma yakunu fi ittiba'i i'tiqadin hasalat wiladatuhu ba'da azmanihim. Bukanlah suatu hal yang logis kebenaran itu ditutupi dari para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian kebenaran itu ada dalam mengikuti akidah orang yang lahirnya setelah masa mereka, generasi terbaik dari umat ini. Ini sisi yang kedua. Jadi besarnya persentase bukan menunjukkan kebenaran. Nah, ya, besarnya persentase bukan menunjukkan kebenaran. Taib yang ketiga, anna madhhab al-asha'irati innama ya'taqiduhu alladhina ta'allamuhu fi mu'assasatin ilmiyatin aw ta'allamuhu min masyayikha kanu ala madhhab al-asha'irah wa amma al-awamu wa humul aktsariyah fala ya'rifuna shay'an 'an madhhab al-ash'ariyah wa innama hum 'ala al-fitrah allati dalla 'alayha i'tiqadul jariyati fil hadits alladhi rawahu muslimun fi sahihihi. Naam. Yang ketiga, bahwasannya madhab asy'ariyah itu hanya diyakini, hanya dapat diyakini oleh orang-orang yang mempelajarinya, ya, di lembaga-lembaga ilmiah, lembaga-lembaga pendidikan, atau dari mereka atau oleh mereka yang belajar dari syekh-syekh, guru-guru yang juga bermadhab Asy'ari. Adapun orang-orang awam, ya, dan mereka itu jumlahnya mayoritas. Adapun orang awam, mereka itu tidak tahu, ya, mereka itu tidak tahu sedikit pun tentang madhab Asy'ariyah. Orang-orang awam itu berada di atas fitrah yang ditunjukkan sebagaimana dalam hadis al-jariyah, budak perempuan yang ditambar oleh sahabat, ya, Sofwan, nah, radhiyallahu anhu, kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, ditanya, ya, ain Allah, kemudian dia menjawab fis sama, ya, yang hadis itu diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Itu gambaran al-jariyah, budak yang diperintahkan untuk menggembala kambing di atas fitrahnya, ya, di atas fitrahnya. Nah, meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqidatul mutabiqatu lil fitrah hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan akidah yang sesuai dengan fitrah itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dan itu juga dijelaskan, ya, oleh Syekh Abdul Muhsin dalam poin yang ketiga. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, nah, itu sesuai dengan fitrah. Ini tiga bantahan dari Syekh Abdul Muhsin terhadap pernyataan bahwasannya kebanyakan kaum muslimin sekarang berakidah Asy'ariyah. Itu suatu hal yang tidak benar. Yang pertama, itu perlu sensus yang detail. Kemudian, nah, kalaupun banyak, banyak itu tidak menunjukkan benar. Kemudian bahwa kenyataan akidah seperti Asy'ariyah dan itu tidak sesuai dengan fitrah, sehingga hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang belajar. Dan kalau di Indonesia memang demikian, ya, akidah yang diajarkan mulai dari SD, nah, ya, sudah diajari sifat 11 misalnya. Nah, itu adalah, ya, memang pengajaran dari orang-orang yang bermadzhab Asy'ari. Karena yang di depak, ya, yang para yang membuat buku-buku itu juga demikian, yang di pondok-pondok, ya, pondok-pondok Salafiyah misalnya, itu kebanyakan juga, nah, demikian orang-orang Asy'ariyah. Adapun orang yang tidak pernah mengecam pendidikan sama sekali, orang-orang awam tidak pernah kenal dengan pembahasan dan pembatasan sifat-sifat tersebut. Hanya mungkin mereka namanya orang awam tidak tahu. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti ba'da zuhur kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.